Caranya jauh nih. Nah, Ustaz, bisa dimulai sudah, Ustaz. Nah, Ustaz, bisa dimulai. Bisa dimulai? Naam, Ustaz. Naam, Ustaz, bisa dimulai, Ustaz. Bukan, kalau anak itu ini dia putus dia. Nah, Ustaz, antum mulai aja, Ustaz. Nanti kalau anak cucu dia putus ya, Ustaz, ke speaker. Nanti antum langsung mulai aja, Ustaz. Bisa, bisa, Ustaz. Nanti, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kembali kita mencoba untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita Tauhid, dan kita telah memasuki bab yang ke-23, yaitu bab Majaa fi Sihri, bab penjelasan tentang sihir, di mana sihir secara bahasa pengertiannya adalah makhrufiyya wa latufa sababuh, yaitu sesuatu yang tersembunyi, lembut atau samar sebabnya. Ini secara bahasa. Oleh karena itu, akhir malam dinamakan dengan as-sahar, ya, dikarenakan kegiatan ataupun perbuatan yang terjadi pada waktu tersebut itu tersembunyi, ya, tersamarkan, ya, disebabkan karena masih dalam, ya, waktu malam. Demikian pula sesuatu yang dimakan di waktu sahar, ya, dengan sahur. Sahur yaitu sesuatu yang dimakan di waktu sahar, yaitu di akhir malam. Ini karena, ya, tersembunyi dan tertutupi kecuali yang lainnya. Adapun secara syar'i, sihir terbagi menjadi dua macam atau dua jenis. Kalau tadi secara bahasa, baru secara syar'i, ya, sihir terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, nuqad wa ruqa, ya, ikatan-ikatan atau bacaan atau jampi-jampi. Dan yang kedua, ya, berupa adwiyah wa qaqir, obat-obatan atau ramuan. Demikian pula racikan. Adapun jenis yang pertama, yaitu uqad, demikian pula ruqa, yaitu bacaan-bacaan atau jampi-jampi yang biasa digunakan oleh tukang sihir, ya, untuk bisa berinteraksi, ya, atau meminta bantuan kepada syaitan, ya, dengan tujuan untuk menimpakan kemudaratan, ya, kepada yang ingin sihir. Ya, ini jenis yang pertama, yaitu bentuknya adalah berupa bacaan, ya, jambi-jambi, baik dihafal atau yang tertulis di secari kertas, ya, ataupun di sehelai kain atau yang lainnya, ya. Nah, kemudian dibaca oleh seorang tukang sihir, ya, sebagai media atau perantara untuk bisa berkomunikasi, ya, dengan jin atau syaitan, ya, sehingga jin tersebut, ya, bisa membantu, ya, untuk mewujudkan apa yang diinginkan, yaitu berupa kemudaratan, ya, kepada orang yang akan disihir, ya, semacam santet atau guna-guna. Ya, ini jenis yang pertama, ya, santet atau guna-guna. Dan tentunya terjadinya, ya, kemudaratan atau tertimpanya seseorang, ya, dengan pengaruh sihir oleh seorang tukang sihir, ini terjadi atas kehendak Allah secara kauni, secara qadari. Artinya semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah, ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seluruh alam ini, jagat raya ini, semuanya adalah kerajaan Allah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya juga di bawah kendali Allah. Ya, namun tentunya kehendak Allah ada dua. Ya, ada kehendak yang sifatnya kauni qadari, ya, yakni menunjukkan bahwa segala sesuatu pasti terjadi ketika Allah kehendaki terjadinya. Ya, namun bukan berarti Allah cinta dengan perkara tersebut. Berbeda dengan iradah Allah secara syar'i, ya, yang menunjukkan kecintaan Allah kepada perkara tersebut. Ya, sehingga di sini, ya, terjadinya keburukan, demikian pula menyebarnya kemaksiatan, termasuk, ya, adanya pengaruh sihir, santet atau guna-guna, ya, pada seseorang yang dilakukan oleh seorang tukang sihir, ini terjadi atas kehendak Allah secara kauni dan qadari. Ya, tidak menunjukkan Allah cinta kepada para tukang sihir. Ya, bukan berarti Allah rela dengan tersihirnya, ya, seseorang oleh seorang tukang sihir. Ya, namun di sini sebagai ujian. Ya, dan Allah telah menegaskan bahwa sihir adalah perkara yang haram. Ya, bahkan termasuk kekafiran. Ya. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 102, Allah menyatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan tidak mereka bisa memudaratkan, ya, kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengaruh sihir memang ada. Ya, terkadang seseorang, ya, bisa tertimpa penyakit, bisa terluka, ya, bisa hilang akalnya, ya, bahkan bisa gila, bahkan bisa mati, ya, karena pengaruh sihir. Dan semuanya terjadi atas kehendak Allah secara kauni qadari. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua dari sihir adalah yang berupa adwiyah dan aqaqir. Ya, racikan atau, ya, semacam, ya, jejamuan, ya. Dan itu biasanya diambil dari pertumbuhan, ya, atau tanaman tertentu, ya, nah, atau berupa ramuan, ya, ya, ramuan-ramuan, racikan-racikan dari tanaman-tanaman, ya, dari rumputan yang sudah dipilih oleh mereka, ya, para tukang sihir. Dan ini memberikan pengaruh terhadap badan orang yang disihir. Demikian pula terkadang pengaruhnya kepada akalnya, ya, terkadang kepada kecondongannya, kepada keinginannya. Ya, sehingga ya, terkadang orang yang disihir tadi bisa berubah 180 derajat ya, dari sebelumnya. Ya. Apa sebabnya dia disihir? Ya, berupa ramuan-ramuan racikan ya, yang dibuat oleh mereka, para tukang sihir. Nah, sehingga ya, dengan sebab ini pula ya, muncul istilah ya, di kalangan para ulama ya, adanya sihir jenis sarf dan al-ataf. Sarf dan al-ataf. Ya, dua jenis sihir yang berbeda ya, dan 180 derajat perbedaannya. Ada sarf, yaitu jenis sihir ya, yang menyebabkan orang itu berbenci ya, satu dengan yang lainnya dengan kebencian yang tidak wajar. Ya, dengan kebencian yang tidak wajar. Ya, demikian pula al-ataf. Al-ataf sebaliknya menyebabkan ya, dua orang itu saling sayang dan cinta mencintai namun di luar batas kewajaran. Ini al-ataf. Ya, dan itu biasanya dikarenakan pengaruh tadi. Ya, adanya ramuan-ramuan ya, racikan yang dibuat oleh seorang tukang sihir. Ya. Nah, dan ini yang jelas ya, bisa memberikan pengaruh ya, terhadap orang yang disihir. Dan bisa bentuknya al-ataf, ya, semacam guna-guna, ya, santet. Ya, kalau ataf mungkin kalau istilah kita di masyarakat, kita Indonesia, istilahkan dengan pengasihan. Ya, pengasihan. Ya, seorang laki-laki ya, senang dengan seorang wanita. Eh, kalau melamar secara langsung, ya, besar kemungkinan ya, itu ditolak. Akhirnya disantet atau diguna-guna. Ya, maka dia pun membuat pengasihan. Ya, pengasihan. Datang ke seorang tukang sihir, kemudian meminta resep dan ramuan. Akhirnya terjadi. Langsung lengket itu sang wanita tersebut pada si laki-laki tadi. Ya, dengan kecintaan dan melengket yang luar batas. Lebih. Kemudian jenis yang kedua adalah asarf. Asarf yang mungkin guna-guna atau santet. Ya, yang menyebabkan dua orang itu saling benci. Ya, atau seseorang benci kepada orang lain dengan kebencian yang tidak sewajarnya. Nah, berhasil ya ini dua jenis sihir dilihat dari sisi ya, medianya. Ya, dari sisi medianya. Nah, ada yang berupa bacaan-bacaan, jambi-jambi. Ada pula yang berupa ramuan-ramuan. Dan sihir pula ya, bisa terbagi menjadi dua. Ya, ditinjau dari sisi hukumnya atau bentuknya. Ya. Yang pertama adalah syirik. Ya, syirik. Nah, dan itu jenis sihir yang pertama tadi yang kita sebutkan. Yaitu bacaan-bacaan, jambi-jambi yang dibaca oleh tukang sihir untuk bisa dijadikan sebagai media. Alat komunikasi ya, dengan syaitan, dengan jin. Ya, sehingga jin tersebut bisa memberikan bantuan ya, kepada tukang sihir tadi ya, untuk menimpakan ya, penyakit, kemudaratan atau yang semisalnya kepada orang yang akan disihir. Ini syirik. Ya. Hukumnya syirik. Kemudian jenis yang kedua, yaitu udwan wa fisq. Jenis yang kedua adalah udwan, permusuhan dan kefasikan. Ya, dan ini juga termasuk dosa besar. Ya. Meskipun tingkatannya di bawah yang pertama tadi. Ya, tingkatannya di bawah dari yang pertama. Kalau yang kedua, yaitu bentuk sihir yang medianya adalah ramuan. Ya, dari tanaman atau tumbuhan tertentu. Ya. Nah, dan ini termasuk kefasikan. Ya, perduan, permusuhan. Ya, oleh karena itu, dari dua jenis ya, sihir yang kita sebutkan, ya, semoga bisa dicerna ya dari awal tadi. terjadi khilaf ya di kalangan para ulama tentang status tukang sihir. Apakah dia kafir atau dia kafir? Ya. Apakah tukang sihir itu kafir atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para imam. Ya, sebagian mengatakan bahwa tukang sihir kafir. Ya. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan sebagian yang lain menyatakan tidak kafir. Ya, sebagian lain menyatakan tidak kafir. Nah, namun dari apa yang kita sebutkan, ya, maka sebenarnya jelas bagi kita bahwa ya, orang yang melakukan praktek sihir, ya, yang menjadikan syaitan ya, sebagai ya, perantaranya, ya, sebagai pembantunya, ya, maka dia kafir. Ya, kenapa? Karena ketika ada berinteraksi dengan syaitan, ya, dengan jin yang kafir ini, tentunya tidak mungkin syaitan ya, dia akan memberikan bantuan cuma-cuma. Ya, memberikan fasilitas kepada manusia ya, sekedarnya, ya, semaunya, tanpa ada imbalan. Ya, mesti ya, ada iming-imingnya. Apa itu? Ya, di antara syarat syaitan biasa membantu manusia, yaitu ya, jatuhnya mereka ke dalam kesyirikan. Jatuhnya mereka ke dalam praktek kekufuran. Itu yang mereka inginkan. Dan itu mayoritasnya. Sehingga kita saksikan sebagian mereka ya bisa melakukan ini dan itu. Itu bukan serta-merta ya dari lahir langsung bisa seperti itu. Enggak mungkin. Ya, dan itu di luar kemampuan manusia. Ya, bisa terbang. Kemudian tidak mempan dengan senjata tajam. Ya. Digergaji pun mental, ya. Apalagi ditusuk juga, ya, mungkin jarumnya tembus, tapi enggak masalah. Ya, enggak luka, ya. Merintih walau menangis. Tembus begitu aja. Ya, kayak jarum ditusuk ke air, enggak ada pengaruhnya. Ya. Demikian pula ketika ditimpakan duri dari atas kepalanya. Ya, dari atas kepalanya. Mental sampai penyok itu durinya. Ya, dari mana ini? Ya, kalau manusia normal, ya dengan perhitungan secara wajar, hancur berantakan. Mati itu orang. Ya, kenapa demikian? Nah, di sini tentunya ya, kita harus paham. Ya, bukan manusia yang sakti. Ya, bukan orang yang hebat. Dijaya, bukan. Ya, tapi di sini mesti ada bantuan, interaksi dengan syaitan, ya, dengan jin, mata-mata manusia yang ditipu, ya, mata-mata penonton acara tadi, ya, yang telah disihir, yang telah disihir, dan mereka kawanan jin atau syaitan, gak mungkin bisa, ya, memberikan pengaruh, ya, kepada pandangan-pandangan para penonton, ya, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, kecuali dengan imbalan. Apa imbalannya? Tadi tukang sihir harus melakukan praktek kesyirikan atau kekufuran. Na'udzubillah. Sehingga dari sini jelas bahwa ketika seorang tukang sihir berinteraksi dengan syaitan, maka menunjukkan bahwa dia kafir. Yang keluar dari Islam. Ya, dan ini dikuatkan di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102. Ya, kata Allah, وَتَبَعَ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan mereka, kaum Yahudi, ya, lebih senang mengikuti ya, bacaan-bacaan dan jambi-jambi syaitan ya, yang dilakukan di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian kata Allah, وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Namun Nabi Sulaiman ya, tidaklah kafir. Ya, karena mereka, bangsa Yahudi, menisbahkan bahwa kenapa kami begini? Kenapa kami belajar ilmu sihir? Ya, karena Nabi Sulaiman ya, mereka juga atau beliau belajar ilmu sihir, bahkan mengajarkan kepada rakyatnya ilmu sihir ini, ya, klaim dusta, ya, pengakuan omong kosong dari bangsa Yahudi untuk melegalkan kebatilan yang ada pada mereka, ya, jual nama, ya, bahwa kami begini karena Nabi Sulaiman, ya, kami belajar ilmu sihir karena Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga belajar ilmu sihir, makanya kami juga belajar ilmu sihir. Itu dusta, kufran wa zurak, ya, mereka kadzabun, ya, para pendusta besar. Maka di sini Allah bantah, wa ma kafaru Sulaiman, Nabi Sulaiman gak kafir. Namanya kafir adalah mereka kaum syaitan, ya, kawanan jin-jin kafir tadi. Ya, walakinna syaitin kafaru, adapun kafir adalah mereka, kawanan jin, kawanan syaitan. Adapun Sulaiman tidaklah kafir. Ya. Nah, adapun jin sihir yang kedua, yang itu berupa ramuan atau racikan dari pertumbuhan, ya, maka para ulama menyebutkan tidak kafir pelakunya, ya, namun ya teranggap sebagai orang yang melampaui batas dan ausi, ya, pelaku dosa besar, fasik, ya. Nah, ini dari sisi hukum pelakunya, ya, kafir atau tidak kafir, ya, bukan dari lihat dari sisi apa, dari sisi pengaruhnya, hukum orangnya, ya, kafir atau tidak kafir. Saya ulangi kesimpulannya bahwa, ya, pelaku sihir atau tukang sihir yang dia praktek sihirnya dengan berinteraksi dengan syaitan, maka kafir. Jenis yang kedua yaitu sihir yang, ya, menjadikan medianya adalah, ya, ramuan-ramuan, ya, maka ini tidaklah kafir, namun tetap jatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya. Lalu masalah berikutnya, kalau tadi masalah pelakunya, pelaku sihir, apa hukumnya? Sekarang, ya, pelakunya, ya, apakah halal darahnya, boleh dibunuh atau tidak? Ya. Nah, maka di sini, ya, para ulama menyebutkan bahwa apabila praktek sihirnya adalah kekufuran, ya, maka dia boleh, ya, untuk dibunuh. Ya, berhak untuk dibunuh sebagai hukuman terhadap riddah, ya, kemurtadan yang dia lakukan. Jadi dia dibunuh karena dia telah murtad, melakukan pembatal keislaman. Naqidun min nawaqidil iman. Ya, telah terjadi dalam pembatal-pembatal keimanan. Kecuali dia taubat. Ya, kecuali dia taubat. Setelah dikasih peringatan keras, ya, dimintai untuk rujuk dan kembali kepada jalan Allah. Ya, kembali kepada jalan Islam yang benar. Ya, pada dia tukang sihir, top. Ya, masyhur, minta bantuan kepada jin. Ya, maka ingatkan, yang dikasih ultimatum, ya, dan itu semuanya diserahkan kepada penguasa yang berhak untuk mengeksekusinya. Ya, nah, kalau misalkan dia ternyata taubat, ya, taubat betul-betul taubat, ya, tidak ingin melakukan praktek sihir, maka diterima taubatnya. Ya, dan ini pendapat yang sahih, insya Allah, pendapat yang kuat dalam hal ini. Ya. Namun apabila sihirnya, ya, ini tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka tetap berhak untuk dibunuh, ya, karena kerusakan, ya, dan gangguan yang ditebarkan di tengah masyarakat. Ya. Jadi saya ulangi bahwa terkait dengan hukum tukang sihir, apakah boleh dibunuh ataupun tidak, jawabannya semuanya berhak, baik sihirnya sampai pada tingkat kekufuran ataupun yang di bawah kekufuran, maksudnya itu sampai saja, dan sampai kafir, berhak untuk dibunuh. Kenapa? Ya, kalau yang pertama, kalau itu sihirnya itu sampai pada tingkat kekafiran, maka dia dibunuh karena dia murtad, keluar dari Islam, karena kafir. Kalau misalkan sihirnya itu dia sampai pada tingkat kekafiran, ya, besar-besar saja, maka juga berhak untuk dibunuh. Kenapa dibunuh? Apakah dia murtad? Jawabannya tidak. Namun karena kerusakan ditimbulkan. Ya, kerusakan demikian pula penyakit dan gangguan yang luar biasa menyebar dengan masyarakat. Ya. Sehingga ini hukumnya sama seperti perampok. Ini beda sama pencuri. Kalau pencuri barangnya tok yang diambil. Kalau perampok, bukan cuma barang, seorang-orangnya dibunuh. Bahkan diganggu, disakiti. Ini dalam Islam, hukumannya mengerikan. Ya, perampok dibunuh. Bahkan eksekusinya pun mengerikan. Ya. Dipotong anggota tubuhnya. Ini bagi perampok. Ya. Demikian pula tukang sihir. Ya, baik sihirnya pada tingkat kekafiran ataupun sekedar dosa besar saja, nggak sampai kafir pelakunya, maka berhak untuk dibunuh. Kenapa? Karena kerusakan yang ditimbulkan. Dan ini sebagai peringatan kepada kaum muslimin bahwa praktik sihir ada perkara yang besar. Ya, jangan berundang-undang. Ya, dengan tujuan apapun, ya, meskipun terkadang dengan tujuan yang baik, suami istri, ya, kadang karena dijodohkan, cekcok terus setiap hari. Sehingga kesana kemari cari solusi supaya harmonis hubungannya. Kenapa istri saya kok ya nggak bisa ya cinta sama saya? Gimana caranya? Akhirnya carilah guna-guna, ya, minta resep pengasihan, ya, pakai ilmu sihir. Meskipun ternyata setelah itu ya istrinya jadi lengket sekali sama dia, aneh katanya, bagus. Ya, kenapa dilarang? Iya, tapi itu cintanya nggak wajar, tidak wajar. Ya, sehingga seperti ini dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam, bahkan haram hukumnya. Ya, Allah musta'an. Oleh karena itu, ya, yang terjadi ya di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, ketika para tukang sihir, ya, Fir'aun, ya, sedang mempertunjukkan kebolehannya. Ya, sehingga tali-tali kecil itu seakan-akan berubah menjadi ular-ular, ya. Padahal ya bukan ular. Ya, pandangan dan mata-mata yang melihatnya yang disihir. Sehingga terkesan dan terlihat oleh mereka tali-tali tadi itu bergerak, berjalan seperti ular. Padahal enggak bisa tali berubah jadi ular. Dari rumusnya itu. Ya, yang bisa merubah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hanya menipu dan menyihir mata-mata manusia. Demikian pula yang terjadi di masa kita. Ya, tepung ya, jadi uang. Air jadi berlian. Sapu tangan berubah jadi merpati. Tongkat jadi ular. Ya, topi jadi apalah. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi, pandangan manusia yang disihir. Yang disihir adalah mata-mata yang menonton itu. Ya, bukan karena kemampuan dia yang bisa ini dan itu. Bukan. Ya, bisa merubah tepung jadi uang. Ya, kalau seperti itu, tutup Bank Indonesia. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, sekedar acara. Bisanya juga pas itu aja. Ya. Sehingga nggak bisa serta-merta ya langsung berubah begitu. Setiap saat nggak bisa. Harus ada ya, upacaranya itu. Ritualnya harus dilakukan. Dan itu sesuai dengan perjanjian dengan syaitan. Walhasil ya ikhwah, sesuaian ya demikian pula munasabah yang terlibat ini dengan kitab tauhid sangat jelas ya, di mana sihir ya dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya ini tidaklah mungkin dilakukan kecuali dengan melakukan praktek syirik. Ya, melakukan praktek syirik. Ya, dan syaitan ini tidak akan mungkin membantu manusia kecuali ya, karena ada kemaslahatan baginya. Ya, dan maslahat bagi syaitan adalah bagaimana caranya supaya manusia jatuh dalam kesyirikan. Wa an kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum ruhaqqa. Bahwa di antara manusia ada yang meminta bantuan kepada kawanan jin. Sehingga ketika mereka asyik ya bergaul interaksi dengan jin, maka jinnya tambah besar kepalanya, tambah sombong, manusia tambah rendah dan hina. Kenapa? Merasa butuh dengan jin tersebut. Sehingga seperti hewan, siap untuk dikomando, ya. Siap untuk diperintah oleh kawanan jin tadi, kawan syaitan tadi. Mau apapun, siap. Ya, sekedar ya, mendapatkan bantuan dari kucing tersebut. Allah musta'an. Saya sama dengan insyaAllah sudah menjelang isya, persiapan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan, memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.